suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama berupaya melakukan tadarus Al-Qur'an. Tadarus artinya mempelajari dari semua pihak dan juga dengan interaksi antara sesama kita. Insyaallah kita akan mengkaji dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat 126 dihubungkan dengan surat Ibrahim ayat 35. Ini sebagai bagian dari oleh-oleh perjalanan kemarin. Selama dua pekan melaksanakan perjalanan di tanah suci, di perjalanan terasa makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ini semakin jelas. Baik, sebelum kita kaji, kita baca dulu secara bersama-sama. Inilah aturan tadarus Al-Quran. Kemarin saya juga dapat bimbingan dari para ulama dari di Mekah bahwa sebaiknya mempelajari Al-Quran itu diawali dengan perbaikan membaca, kemudian memahami makna, dilanjutkan dengan tadabur bersama. Memahami makna berkaitan dengan akal fikiran, tadabur makna berkaitan dengan pengamalan. Tidak hanya sekedar paham, tapi juga harus diamalkan. Ada yang disebut dengan tafsir, ada yang disebut dengan tadabur. Tafsir untuk memahami, tadabur untuk diamalkan. Baik, saya bacakan dan diikuti bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ثمرات kita perhatikan dalam tanwin baladan dengan tanwin aminan berbeda. Kita lihat tanwin dan dengan tanwin nan berbeda kan. Untuk tanwin yang pertama memberi makna suara nun dibaca jelas. Untuk tanwin yang kedua suara n atau nun dibaca tidak jelas. Dan sewaktu saya menerangkan begini di sini dan juga di Maqdis, pas kemarin di Mekah menghadiri sholat berjamaah maghrib di Masjid Ar-Rajihi, tampillah seorang ulama menjelaskan tentang tajwid Al-Quran. Ini juga dibahas oleh dia. Jadi ilmu tajwid itu kata dia terbagi tiga kelompok besar: pembahasan tentang gunnah, tentang mad, dan tentang makhorij serta sifat huruf. Jadi gunnah, mad, dan pembahasan tentang huruf, pengucapan huruf. Itu intinya tiga. Nah, di sini ada pembahasan yang digunakan dengan tanpa gunnah. Hadza baladan aminan. Nah, beda. Kalau yang pertama dibaca dan, yang kedua tidak dibaca nan. Tapi ditahan dulu suaranya. Kita ulangi. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minan thamarat. Ya. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq. Jadi tidak cukup kalau membaca baladan aminan warzuq, itu enggak cukup. Harus ada gunnah. Baladan aminan, tahan dulu ya. Gunnahnya itu adalah dua harokat. Suara awal dan itu satu kan, satu huruf tambah dengan gunnah. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Warzuq ahlahu minas Nah, di sini juga minhum, lihat mimnya dibaca mati tapi tidak ada tanda mati di atas mim. Sama kita perhatikan antara man di sini dengan man yang di bawah. Man yang di atas nun ada tanda mati, man di bawah di atas nun tidak ada tanda mati. Untuk yang ada tanda mati, nunnya dibaca jelas. Man, sebagaimana min, hum, tapi man di bawah tidak. Sama, demikian pula tentang mim. Mim ini kenapa tidak ada tanda matinya? Karena mim ini tidak dibaca jelas. Man amana minhum, bukan minhum, bukan. Tapi buka sedikit bibirnya. Ini juga pas waktu kemarin di sana di Masjid Ar-Rajihi, seorang ulama Mekah menjelaskan. Dia katakan mim mati menghadapi ba harus ada infirajus syafah, kata dia. Ada terbuka bibirnya sedikit. Jadi tidak tertutup rapat hum, enggak. Kalau hum itu bukan lagi ikhfa tapi izhar. Mim mati menghadapi ba disebut ikhfa. Kita ulang. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya. Man amana min tadi kalimat man jelas, sekarang tidak. Ini tanda bukti di atas nun tidak ada tandanya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adharruhu ila adabin nar. Qala يَعُومُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ya, untuk lebih jelas lagi, jadi kita perhatikan. Ini sudah pernah diterangkan tapi banyak yang sudah lupa. Nah, kalau umpamanya kalimat baladan kan tanda tandanya begini. Sedangkan aminan tandanya adalah begini. Ini berbeda. Kemudian tadi man amana ada tanda. Sedangkan man kafara, di atas nun tidak ada tanda baca. Kemudian minhum, di atas nun ada tanda matinya. Tapi man tidak. Tapi di atas mim tidak ada tanda mati. Ini memberi makna bahwa mim ini enggak dibaca jelas. Minhum billah, bukan minhum billah, bukan. Jadi buka sedikit bibirnya, jangan sampai suara mim jelas. Itu disebut dengan ikhfa. Ulama tajwid sepakat menyebutkannya ikhfa. Dan orang-orang yang belajar di Indonesia juga sudah pada tahu kalau hukum mim mati terbagi tiga. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Ikhfa tentu tidak jelas. Idgham masuk kepada huruf berikutnya. Lahum masala. Sekarang minhum billah humbi, bukan humbi. Ya, dicukupkan dulu sekedar tilawah untuk supaya betul-betul kita berjuang memanfaatkan lisan, memanfaatkan mata, memanfaatkan telinga untuk Al-Quran. Sekarang kita lihat terjemah yang ada. Ini dari terjemahan Departemen Agama. Dan sebelumnya saya kasih isyarat yang dikasih merah di atas. Hada baladan amina, yang di bawah hadal balada amina. Beda sedikit, di awalnya sama. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadza, ini juga sama. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadza, hanya beda di kalimat baladan dengan al-balada. Dengan adanya perbedaan harokat, tentunya maknanya pun harus berbeda. Kita temukan terjemahannya berbeda apa tidak. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Yang ini bagaimana? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sama dong. Padahal berbeda. Yang atas artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikan ini negeri yang aman. Jadikan ini negeri yang aman. Itu surat Al-Baqarah. Surat Ibrahim, ingat ketika Ibrahim berkata, jadikan negeri ini aman. Perbedaannya jelas kan? Kalau yang pertama, belum jadi negeri. Masih baru datang Ibrahim ke Mekah. Tanahnya tandus, kering, belum ada penghuni, belum ada penduduk. Makanya permohonannya juga, ketika memang belum ada penduduk, belum ada penghuni, permohonan Ibrahim apa? Warzuq ahlahu minas samarat, berikan kepada penduduknya buah-buahan. Belum ada masyarakat, belum ada umat, memohon supaya ada makanan. Ini artinya terkait dengan masalah kesejahteraan. Sedangkan yang kedua, ingat ketika Ibrahim berkata, jadikanlah negeri ini. Sudah jadi negeri, sudah ada kehidupan, sudah ada masyarakat, sudah ada makanan, sudah ada minuman. Maka permohonannya juga untuk aman dari apa? Kalau yang pertama, aman dari bahaya kelaparan dan kehausan. Setelahnya ada makanan, ada minuman, Ibrahim sangat khawatir mereka terancam keamanannya, terancam apanya? Keamanan akidahnya. Sering orang berbicara tentang negeri aman cuma bicara masalah fisik. Perjalanan kemarin saya betul-betul mendapatkan ya makna yang lebih dalam tentang dua ayat ini sehubungan dengan pernyataan buku karangan Saqib Arslan. Saqib Arslan ini seorang budayawan Arab yang lahir pada tahun 1869, wafat pada tahun 1946. Ya, 46 kalau tidak salah. Cukup lama, yaitu 100 tahun yang lalu. Dia menulis buku berjudul Kenapa Umat Islam Tertinggal dan Orang Lain Maju. Buku tersebut sangat bermakna untuk 100 tahun yang lalu. Dan rasanya saya terpanggil untuk menyusun buku dengan judul Dengan Apa Umat Islam Maju dan Yang Lain Tertinggal. Ini harus dirubah. Pemikiran umat Islam saat ini masih terkena dengan pernyataan dulu. Ukuran dulu dipakai ngukur sekarang. Enggak bisa. Memang umat Islam lebih maju. Umat Islam ya, jangan umat Islam Indonesia, jangan. Umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia tergantung Indonesianya sebelah mana dulu nih. Tapi umat Islam secara keseluruhan jauh lebih maju daripada non-Muslim. Buktinya apa? Kemajuan harus kita lihat dari segi kesejahteraan, stabilitas ekonomi, sosial, politik. Kemudian kesejahteraan makanan, minuman, kemudian keamanan fisik, keamanan harta, keamanan kondisi. Saya kemarin tuh tinggal di Aziziyah. Karena ini umroh dai. Disediakan tempat oleh ulama di sana. Di salah satu gedung di Aziziyah. Janub Aziziyah. Tempat tersebut jauh dari Masjidil Haram. Sehingga kalau ke Masjidil Haram sudah disediakan kendaraan. Hanya karena kegiatan begitu padat. Pagi, sore, kegiatan, sehingga sholat duhur dan asar tidak ke Masjidil Haram. Suka sholat di masjid terdekat. Ketika saya pulang sholat duhur dari satu masjid, keluar dari masjid, beberapa mobil mesinnya hidup tanpa ada orang. Enggak hilang ya. Mesinnya hidup, orangnya enggak ada. Bayangkan. Kalau di sekitar Masjid Al-Murabi kira-kira gimana? Masih mending ya di halaman, di sana, di jalan raya. Di jalan raya, mobil apa masjidnya juga di pinggir jalan raya. Beberapa mobil pada hidup, aman-aman saja. Inilah doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah ya Allah negeri ini negeri yang aman. Aman dari segi apa? Dari berbagai segi. Aman lahir, aman batin. Adakah negara yang lain yang seperti itu? Kalau tidak ada, berarti Arab Saudi negara termaju. Kita berani berkata begitu. Tadi pagi saya membaca di internet pernyataan orang Syiah yang menyatakan mestinya Indonesia mengikuti aturan yang ada di Iran. Di sana ada yang disebut dengan wilayatul faqih. Langsung saya jawab, sebetulnya yang lebih bermakna dan bermanfaat, lebih sejahtera, lebih aman adalah Arab Saudi. Kalau mau belajar ke Arab Saudi saja. Tapi kan Saudi kerajaan, nama terserah mau dikasih nama apa, yang penting sejahtera dan aman, kan gitu. Di Arab Saudi yang kita ketahui bersama sejak dahulu adalah negaranya tandus, kering, Mekah dan Madinah. Tapi ternyata makanan dan minuman gak pernah kurang. Kan itu yang lebih maju kan. Kalau di Indonesia memang negaranya subur, tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman, wajar. Tidak dikatakan maju. Tapi itu memanfaatkan yang ada. Ternyata kebalikannya. Kadang-kadang kurang air, kadang-kadang kurang makanan. Di sana tanahnya tandus kering, makanan gak pernah kekurangan. Keamanan harta sangat luar biasa. Tadi mobil hidup di jalanan, gak ada yang nyuri. Jelas, kalau di kita ya tinggal masuk langsung kabur deh. Kemudian barang-barang jualan di sana di pinggir jalan, kalau penjualnya mau salat dulu, tinggal ditutup pakai kain. Itu bukan menjaga keamanan kalau tutup pakai kain. Pemberitahuan sedang tidak ada penjualnya. Tutup pakai kain udah, mereka salat dulu. Bukankah itu keamanan yang paling utama? Lalu kesejahteraan. Saya pertama kali ke Mekah itu tahun 84. Harga tamis 1 real. Tamisnya roti yang bisa dipakai sarapan bertiga kalau orang Indonesia. Bahkan berempat. Kalau bertiga masih tersisa itu biasanya. Berempat baru habis. Tambah fuelnya adalah 1 real juga. Jadi 2 real. Yang kalau dirupiahkan 5.000 atau 6.000 itu cukup sarapan untuk bertiga itu. Itu tahun 84 sampai sekarang masih. Bukankah itu kesejahteraan yang sangat luar biasa? Mana ada di negara yang lain masih bisa makan dengan harga 6.000 bertiga? Atau berarti 1 dolar bisa ber6. Satu dolar cukup 6 orang. Mana ada. Bukankah yang lebih maju itu daripada yang lain? Itu sejak tahun 84 sampai 2014. 30 tahun. Ekonomi di sana sangat stabil. Gak pernah mengalami perubahan harga. Angka inflasi 0 di sana. Kemudian rakyat yang jualan gak ada pajak. Tetapi gedung-gedung mewah-mewah. Wah, gedung mah dimiliki oleh orang-orang kaya. Masjid milik semua lapisan masyarakat. Sangat luar biasa mewahnya. Kalau di negara-negara yang lain disebut dengan maju, dengan hotel-hotel tinggi-tinggi, itu yang memanfaatkan hotel kan orang-orang tertentu saja. Masyarakat kecil enggak. Lihat tempat ibadah. Ada enggak tempat ibadah di luar muslim yang dibangun dengan megah, semegah Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram di Mekah. Belum lagi kemarin saya masuk Masjid Ar-Rajihi. Subhanallah, megahnya luar biasa. Luasnya mungkin 4 kali inilah luas masjidnya. Di sekelilingnya sudah dipasang LCD. Kemudian karpetnya juga mungkin 3 kali ini tebalnya barangkali. Dan sejuk, kemudian fasilitas minuman tersedia setiap Senin dan Kamis kan, makanan buat buka tersedia, berlomba mereka. Kemudian rapi penataannya, itu kemajuan yang sangat luar biasa. Dan tempat yang megah itu milik semua lapisan masyarakat, dari mulai raja sampai rakyat kecil. Kalau di negara-negara yang lain yang disebut dengan maju, dengan hotelnya bagus-bagus, pembangunan begitu megah, itu bukan milik semua lapisan masyarakat. Hanya orang-orang tertentu, kelas menengah ke atas bisa menempatinya. Tapi kalau di kalangan muslimin, masjid sebesar bagaimanapun, semewah bagaimanapun, itu bisa ditempati oleh masyarakat semiskin bagaimanapun. Inilah kemajuan umat Islam di dunia. rubah paradigma yang mengatakan kenapa muslim tertinggal, non muslim maju. Enggak demikian. Muslim lebih maju. Lalu kesejahteraan yang dimaksud itu dengan ukuran nikmatnya pendidikan, nikmatnya kesehatan. Saudi secara keseluruhan pendidikan gratis dari mulai TK sampai doktor. Bukan hanya untuk pribumi, untuk semua orang yang belajar di sana gratis. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan mantu saya yang baru. Saya punya mantu baru. Bulan Februari saya menikahkan putri yang pertama. Bulan Maret kemarin putri yang kedua. Saya nikahkan. Dia cerita kepada saya ketika saya tanya, kalau libur seminggu, dua minggu, apa kegiatan kamu? Kata dia, kalau ada waktu libur dua minggu, saya langsung datang ke lembaga Al-Quran. Setoran hafalan Al-Quran, bila dua minggu dapat setor 15 juz, pulang dikasih uang 10.000 rial. 10.000 kan 30 jutaan. Jadi bukan cuma gratis di sana pendidikan, dikasih uang lagi. Dan dia juga setiap tahun bisa pulang dikasih ongkos langsung. Bukankah ini bukti-bukti kemajuan? Ada enggak negara yang lain yang seperti itu? Lalu orang yang sedang nulis tesis atau disertasi, pembimbing selalu bertanya, berapa uang yang digunakan oleh kamu untuk mencetak buku ini, untuk ngopi buku ini? Sudah dikasihkan, langsung diganti. Diganti itu. Beli buku, diganti. Asal ada bukti, dia beli referensi umpamanya, buku senilai berapa, langsung diganti semuanya. Subhanallah. Kesehatan, semua rumah sakit gratis. Walaupun pemainnya menggunakan biaya sebesar bagaimanapun tetap gratis. Itu adalah bukti-bukti kemajuan umat Islam. Makanya kita rubahlah perkataan-perkataan yang menyatakan umat Islam tertinggal. Enggak tertinggal. Makanya ketika saya sedang siaran di Radio Mara, ada telepon bertanya, Pak Ustadz, kenapa umat Islam ini tertinggal? Orang lain pada maju. Saya bilang, rubah Pak pertanyaannya. Gimana? Kenapa saya dan Anda tertinggal? Jangan umat Islam. Saya dan Anda tertinggal. Buktinya pertanyaan Anda seperti itu tuh membuktikan ketertinggalan itu. Lalu manajemen. Ada enggak negara yang mampu melayani umat dari luar negeri dengan tidak bisa bicara bahasa kecuali bahasa daerah masing-masing, tapi dilayani, diberi fasilitas yang sama, yang hadir jutaan pada saat yang sama, di tempat yang sama, dilayani semuanya. Itu sangat luar biasa manajemennya. Musim haji dan bulan Ramadan itu yang ikut sholat berjamaah di Masjid Haram itu. Tahun dulu, saya ingat, masih tahun 19-an, itu 2 juta. Sekarang sudah diperlebar, bisa mencapai 3 jutaan yang sholat di Masjid Haram. Kecuali Ramadan ini katanya mau dibatasi, wallahu'alam, karena sedang perbaikan Masjid Haram. Mereka mendapatkan pelayanan yang sama, fasilitas yang sama, cukup. Nah, kalau tadi ada orang yang mengagungkan Iran agar Indonesia niru Iran, saya langsung jawab, Saudi dapat melayani orang Iran sama. Orang Iran banyak ke sana, dikasih fasilitas yang sama. Iran enggak pernah membuktikan seperti itu. Makanya kalau mau belajar, belajar ke Saudi. Ke Arab Saudi. Apakah orang-orang Arab Saudi ngerti semuanya, beragama semuanya, taat semuanya? Ya enggak. Di antara mereka juga banyak yang belum bisa baca Quran. Bahkan orang yang dekat ke Mekah masih ada yang belum tahu isinya Masjidil Haram. Saya kemarin pulang dari Mekah hari Sabtu, kemudian dari pihak ulama di Jeddah tetap meminta agar saya membawa jamaah dulu ke rumah dia. Ada seorang ulama di Jeddah, dia menegaskan harus mampir dulu. Ya udahlah, mampir. Kemudian silaturahmi, di situ adalah pengajian. Lalu kita dibawa ke masjid. Setibanya di masjid, ulama tersebut memperkenalkan saya dengan rombongan kepada jamaah masjid. Kita saat ini kedatangan tamu jamaah umroh dari Indonesia, para dai jumlahnya sekian. Setelah itu, dan kita minta dia untuk menyampaikan kalimat. Saya pun dipaksa harus ceramah. Ceramah tentang apa? Ya tentang Quran. Aduh, ya deh, enggak apa-apa. Saya habis salat langsung berdiri ceramah di masjid tersebut. Di tengah-tengah ceramah, ulama tadi langsung bertanya, berapa biaya yang Anda habiskan untuk datang ke sini? Saya sebutkan. Perjalanan berapa lama? Sekian jam. Anda bisa membayangkan kalau di sini ada yang belum pernah umroh. Saya juga bingung menjawab. Kemudian kata dia, tolong nasihati orang sini yang belum umroh. Aduh, harus menasihati mereka ini. Ada orang Jeddah yang belum umroh, ada. Apalagi haji, umroh saja belum ada. Tetapi karena memang Islam adalah rahmatan lil alamin, bagi yang taat dan bagi yang tidak taat, kesejahteraan Allah sediakan buat semua lapisan masyarakat. Lebih-lebih lagi kalau memang pemimpinnya mampu memimpin, dinikmati betul oleh semua lapisan masyarakat. Yang taat, yang tidak taat, mereka merasakan nikmat hidup di sana. Bukankah itu adalah negara termaju itu? Dan pada tahun 80-an saya ke sana. Perguruan tinggi Mekah dan Madinah itu hampir dosennya orang Mesir semuanya. Tapi sekarang hampir tidak ada dosen kecuali orang Saudi sekarang.